disebutkan tentang umat ini akan kembali menyembah berhala, dan bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka ini yu'minuna bil jibti wat tagut, ternyata mereka beriman kepada jibti wat tagut. Disebutkan dalam syarahnya, al-wathan yutlaq ala ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadah min dunillah, bahwa wathan adalah tentang atau makna kalimat dari wathan adalah apa yang diperlakukan dengan ibadah atau satu macam dari macam-macam ibadah selain Allah disebut wathan. Berarti wathan ini lebih umum kalimatnya dari sekedar patung atau berhala. Karena patung hanya yang berbentuk makhluk. Kalau yang berbentuk keris tidak disebut patung. Tetapi kalau wathan, semua yang diperlakukan seperti Tuhan, apakah bentuknya patung, bentuknya batu, bentuknya pohon, bentuknya kuburan, bentuk apapun, kalau dia diperlakukan seperti Tuhan, yaitu diberikan naw'un min anwa'il ibadah, diberikan, diarahkan kepadanya satu macam dari macam-macam ibadah, maka itu disebut wathan. Seperti kuburan-kuburan, monumen-monumen, bangunan-bangunan tertentu, dan lain-lainnya. Maka itu semua wathan. Berarti apa makna hadis bahwa umatku nanti akan kembali ya'budunal awthan, menyembah wathan. Jangan kamu bayangkan menyembah patung-patung seperti dulu. Tidak. Belum tentu seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin juga dalam bentuk lain. Pokoknya wathan adalah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali menyembah berhala, maknanya kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan di dalam ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah hanya wathan-wathan, awthanan, wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kedustaan-kedustaan. Hanya benda-benda, makhluk-makhluk dalam bentuk kuburan, pohon, keramat, batu, keramat, keris, keramat, atau apapun itu, kemudian dibikin cerita-cerita, takhayul, wa takhluquna ifka, kalian membikin ifik, membikin kedustaan. Ini dulu pernah begini, pernah begini, saya pernah mendengar suara-suara dari dalamnya, pernah melihat bayang-bayang, pernah mendengar mengatakan, wahai manusia, ila akhiri. Ini ifk, kedustaan-kedustaan. Dalam surat Al-Ankabut. Dan juga dengan ucapan Allah di dalam ayat lain, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 71. Qalu na'budu asnaman fanadhannu laha 'akifin. Mereka berkata, kami menyembah asnaman, sanam-sanam. Falawallu laha akifin, maka kami tetap di sana beriktikaf. Ini kisahnya sama tentang Nabi Ibrahim, atau kisahnya sama tentang umatnya Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berkata pada mereka, innama ta'buduna min dunillahi awthanan. Sesungguhnya kalian menyembah wasan-wasan. Padahal mereka hanya berkata, kami beribadah pada asnaman. Berarti asnam termasuk wathan. Perhatikan baik-baik. Kita bicara tentang istilah. Ada istilah sonam, ada istilah wathan. Mana yang a'ammu, mana yang lebih umum? Wathan lebih umum. Semua yang disembah selain Allah. Kalau sonam, maknanya berhala atau patung-patung. Kata mereka, fanadallu laha akifin. Kami tetap di sana beriktikaf. Beriktikaf maknanya berdiam diri sebagai penghormatan, sebagai ibadah. Yani di depan berhalanya, di depan patung-patungnya mereka beribadah. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, innama ta'buduna au innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya yang kalian sembah itu wasan-wasan, kemudian kalian bikin kedustaan-kedustaan. Berarti sanam termasuk wasan. Wa qawluhu, demikian pula ucapan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam, ata'buduna ma tanhitun. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian ukir sendiri? Berarti patung yang diukir oleh mereka, apakah dari kayu ataupun dari sejenisnya, maka itu juga wasan. Kita dapat tiga. Yang pertama, Nabi Ibrahim menyatakan semuanya wasan. Yang kedua, merekanya penyembahnya berkata, kami menyembah sanam. Yang ketiga, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian ukir sendiri? Fabidhalika yu'lam annal wathan yutlaq ala asnami wa ghairiha. Dari sini kita tahu bahwa kata wathan disebutkan untuk semua yang disembah selain Allah, apakah dalam bentuk sanam ataupun dalam bentuk lain, apakah dalam bentuk berhala ataupun dalam bentuk lain. Mimma ubida min dunillah, dari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat dalam hadis-hadis yang lalu. Di dalam ayat ini yang dibawakan oleh musannif rahimahullah disebutkan, alam tara ilal ladzina utu nasiban, tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi nasiban minal kitab. Siapa yang diberi nasib minal kitab? Nasib bagian. Siapakah umat-umat sebelum Islam yang pernah diberi bagian dari kitab? Yahudi dan Nasrani. Pernah diberi Injil, pernah diberi Taurat. Kata Allah, ternyata mereka kembali percaya dengan al-jibti wa ta'ud. Ternyata mereka kembali beriman kepada jibti wa ta'ud. Yuminuna bil-jibti wa ta'ud disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ikrimah. Qala ja'a Huyai Ibn Akhtab wa Ka'ab Ibn al-Ashraf ila ahli Makkah. Diriwayatkan dua tokoh Yahudi, yang pertama bernama Huyai ibn Akhtab, yang kedua bernama Ka'ab ibn al-Ashraf. Dua orang ini datang ke Mekah dari Madinah. Faqalu lahum, maka penduduk Mekah waktu itu musyrikin berkata, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi, bukankah kalian itu ahli kitab, punya ilmu? Fa'akhbiruna anna wa'an Muhammad, maka khabarkanlah kepada kami tentang kami dan tentang Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wa salam, kata musyrikin. Maka dua tokoh dari tokoh Yahudi ini menjawab, ma antum wa ma Muhammad, siapa kalian dan siapa Muhammad? Faqalu, dijawab oleh musyrikin tadi, nahnu nasilul arham, adapun kami menyambung silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan. Wananharul kauma, kami menyembelih korban-korban hewan-hewan sesajen. Wanasqil ma'a 'alal laban, dan kami biasa mencampurkan susu dengan air. Wanafukul 'anah, kami melepaskan orang yang kesulitan. Wanasqil hajij, kami memberi makan, memberi jamuan kepada para orang-orang haji. Sedangkan Muhammad sombur, kata musyrikin. Adapun dia sombur, makna sombur adalah abtar, yang terputus dari keturunan, tidak memiliki keturunan laki-laki. Alladzi la aqaba lahu, yang tidak memiliki pengikut di belakangnya. Qata'a arhamana, mereka dialah yang memecah silaturahmi kami. Ini memecah belah persatuan Arab. Ittaba'ahu surraqul hajij, yang mengikutinya adalah para perampok-perampok yang merampok dari orang-orang haji. Maksudnya Bani Ghifar. Min ghifarin. Fanahnu khairun amhu. Maka kami tanyakan pada kalian ahlul kitab, kami lebih baik atau dia? Dijawab oleh Ka'ab ibn al-Ashraf dan Huyai ibn al-Akhtab dengan kalimat, antum khairun wa ahda sabila. Kalian lebih baik dan lebih mendapatkan petunjuk. Maka turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita baca. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa ta'ud wa yaquluna lil ladhina kafaru haulai ahda minal ladhina amanu sabila. Tidakkah kau lihat orang-orang yang pernah diberi kitab, ternyata mereka percaya dengan jibti wa ta'ud dan berkata kepada orang yang kafir bahwa mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang beriman. Berarti siapa al-jibt wa taghut? Bismillah. Berarti siapa? Huyai ibn al-Akhtab dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Dua tokoh Yahudi ini dijuluki jibt wa taghut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi musnad Imam Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dalam musnad dari Abdullah Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jid juga memiliki makna as-sihr. Wa at-taghut bermakna syaitan. Wa kadza qala Ibn Abbas, demikian pula dikatakan oleh Ibn Abbas. Demikian pula dikatakan oleh Abu Aliyah. Demikian pula dikatakan oleh Mujahid wal Hasan wa ghairuhum rahimahumullah. Berarti dari sekian banyak para ulama dari kalangan salaf bahwa makna al-jibt adalah sihir dan makna tagut adalah syaitan. Dan sudah pernah dibahas makna tagut di awal kitab atau di dalil kedua, yaitu semua yang melampaui batas. Karena taghut dari kata togo, togo melampaui batas. Maka yang paling pantas disebut dengan taghut adalah syaitan, karena dialah yang paling melampaui batasnya. Dan kemudian setelah iblis, syaitan ini adalah tokoh-tokoh kafir yang menyesatkan seperti Ka'ab ibn al-Ashraf dan Huyai ibn al-Akhtab yang disebutkan dalam sejarah tadi. Pantas dikatakan dengan taghut. Juga diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Ikrimah dan juga Abu Malik bahwa al-jibt adalah syaitan. Justru jibt yang syaitan. Ibn Abbas menyatakan bahwa itu adalah syaitan bil habasyiyah. Kalimat jibt adalah syaitan dengan bahasa Habasyi. Dengan bahasa Habasyiyah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aydan, disebutkan dari beliau juga makna al-jibt adalah asyirik. Dan dari beliau juga al-jibt adalah asnam. Dan al-jibt adalah Huyai ibn al-Akhtab. Wa an Syi'bi al-jibt adalah al-kahin. Kahin adalah dukun-dukun. Kata Mujahid, al-jibt adalah Ka'ab ibn al-Ashraf. Baik, dicatat. Berarti ada berapa makna dari kata al-jibt wa taghut? Bermakna syaitan. Bermakna berhala. Bermakna kesyirikan. Bermakna dukun-dukun sahir dan tukang-tukang sihir. Maka berkata al-Jauhari, ahli bahasa Arab, bahwa al-jibt adalah kalimat taqa' ala sanam. Dia adalah kalimat yang dipakai untuk menunjukkan sebuah berhala atau seorang dukun atau sahir, seorang tukang sihir dan yang sejenisnya. Sehingga makna-makna di atas tidak bertentangan. Tetapi itu adalah tanawwu', macam-macam jibt dan macam-macam taghut. Kalau kembali kepada makna-makna tersebut, berarti makna di antara ahli kitab ada yang percaya dengan jibt wa taghut adalah percaya pada dukun-dukun, percaya pada berhala-berhala, percaya pada patung-patung, sesembahan-sembahan lain ila akhirnya. Kata musannif rahimahullah, fihi ma'rifatul iman bil jibti wat taghut fi hadzal mawdhi'. Kata penulis rahimahullah, dari sini kita mendapatkan pengetahuan apa makna percaya dengan jibti wat taghut. Kalau percaya dengan jibti wat taghut dengan makna yang pertama, yaitu Huyai ibn Akhtab dengan Ka'ab ibn al-Ashraf, berarti maknanya percaya dengan orang-orang kafir yang mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Baik, kalau diterjemahkan atau dimaknai dengan makna yang kedua, syaitan, berarti makna yu'minuna bil jibti wat taghut, percaya pada syaitan. Kalau dimaknai dengan makna yang ketiga, yaitu dukun-dukun dan tukang sihir, berarti maknanya yu'minuna bil jibti wat taghut adalah percaya dengan dukun-dukun dan tukang sihir. Kalau ditafsirkan dengan makna yang keempat atau kelima, yaitu berhala-berhala, kembali mereka percaya kepada berhala, artinya percaya berhala itu punya kekuatan-kekuatan gaib. Percaya bahwa tempat-tempat keramat tadi memiliki kekuatan gaib dan bisa mengabulkan doa. Menganggap tempat-tempat keramat tersebut bisa memberikan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan dengan meratap kepadanya. Itu yu'minuna bil jibti wa taghut. Berarti dia beriman kepada jibti wa taghut. Dan terkena ayat ini, berarti kalian seperti ahlul kitab. Baik, kaitannya dengan judul bab. Judul babnya, umat ini akan kembali menyembah berhala. Tetapi ayat tadi tentang Yahudi, tentang umat yang pernah diberi kitab. Kita jawab, menunjukkan bahwa mereka yang pernah diberi kitab pun bisa kembali percaya pada jibti wa taghut. Maka umat Islam yang pernah diberi kitab pun jangan merasa aman. Bisa jadi akan kembali sebagian kalian, sebagian kita, percaya kepada jibti wa taghut. Kembali percaya dengan tempat keramat, batu keramat, keris keramat, pohon keramat, ila akhir. Na'udzubillahi min dalik. Wa'tiqadu qalb. Berarti makna beriman pada jibti wa taghut adalah keyakinan hati. Aw muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Apa maknanya beriman pada taghut di tempat ini? Hal huwa i'tiqadu qalbin, apakah itu keyakinan hati? Atau itu adalah kecocokan pelakunya? Kecocokan dengan pelakunya. Ma'abughdiha, padahal katanya benci. Wa ma'rifati butlaniha, tahu itu batil tapi ngikut. Yang mana? Hanya keyakinan saja atau dengan perbuatan? Dua-duanya. Keyakinan saja sudah cukup sebagai yu'minuna bil jibti wa taghut. Atau hanya perbuatan zahir, ikut meminta meratap di kuburan, ikut mengkeramatkan air suci di sumur tujuh, ikut mengambil tanah keramat di tempat ini dan tempat itu, ikut mengorbankan dengan korban-korban di Gunung Kemukus, ikut rame-rame ngalap berkah di tempat keramat, di pohon keramat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, itu pun termasuk yu'minuna bil jibti wat taghut, berarti engkau lebih percaya kepada jibti wat taghut. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian musannif berkata lagi, membawakan dalil berikutnya. wa qawlihi ta'ala, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbi'ukum bisharrim min dhalika mathubatan inda Allah. Katakan, apakah mau aku kabarkan pada kalian bisharrim min dhalik? Maukah aku beritahukan kalian tentang yang lebih jelek lagi balasannya? Indallah, di sisi Allah. Yaitu man la'anahu Allah. Yang paling jelek balasannya adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murkai dia. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah jadikan mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Wa 'abadat taghut, dan Allah jadikan mereka penyembah-penyembah taghut. Ulaika syarrum makana, merekalah orang yang memiliki sejelek-jelek tempat kembali. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka yang paling sesat jalannya. Lihat ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat dalam surat Al-Maidah ayat 60 ini sangat jelas bahwa abadat tawhud, menyembah tawhud, itu adalah perkara yang paling jelek dan terancam dengan ancaman yang paling jelek. Allah sebutkan tentang Yahudi bahwa mereka syarrun masubatan indallah, orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah, yaitu orang yang la'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah. وغضب عليه, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernah dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Siapa bangsa yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi? Yahudi. Kata Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Wa 'abadat taghut, yang keempat, mereka menjadi penyembah-penyembah tagut. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam ayat ini Allah katakan kepada nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad pada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ukhbirukum bi syarri jazain indallah, maukah aku beritahukan pada kalian balasan yang paling jelek di sisi Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yani syarrun mimma tazunnunahu bina, yang lebih dahsyat, lebih mengerikan dari apa yang kalian tuduhkan kepada kami. Wahum antum ayyuhal muttasifuna bihadhis sifat, justru yang paling jelek azabnya nanti yaumul qiyamah adalah kalian yang tersifati dengan sifat-sifat ini. Al-mufassarah, yang ditafsirkan setelahnya secara rinci oleh Allah sendiri, subhanahu wa ta'ala. Yaitu dirincikan oleh Allah, man la'anahu Allah, yang dilaknat oleh Allah. Laknat maknanya ab'adahu minar rahmah, yang dijauhkan dari rahmat. Wa ghadiba 'alaihi, yang dimurkai. Ghabban la yarda ba'dahu abada, dengan kemurkaan yang tidak lagi diridhoi selama-lamanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, yang ketiga, yang pernah dikutuk menjadi monyet dan babi-babi. Wa qad qala Tsauri an Alqamah ibn Marsad an al-Mughirah ibn Abdullah, dikatakan oleh Tsauri rahimahullah dari Alqamah ibn Marsad, dari Mughirah ibn Abdullah, dari Ma'rur ibn Suwaid an ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallam anil qirdah wal khanazir, pernah ditanya Rasulullah sallam tentang monyet-monyet dan babi-babi. Ahiyya mimma masakhallah, apakah babi-babi yang sekarang kita lihat, monyet-monyet yang sekarang kita lihat, apakah itu adalah Yahudi? Maksudnya Yahudi jadi monyet, dan itu monyet pertama yang sekarang banyak turunannya. Atau babi, itu babi pertama Yahudi kemudian. Apakah begitu? Faqala, maka Nabi menjawab, innallaha lam yuhlik qawman, aw qala lam yamsak qawman faja'ala lahum naslan wala aqibah. Allah tidak pernah mengadab satu kaum, atau mengutuk satu kaum kemudian menyisakan keturunan. Tidak ada. Berarti yang dikutuk menjadi monyet mati tidak memiliki keturunan. Yang dikutuk jadi babi juga mati tidak memiliki keturunan. Innal qiradah wal khanazir kanat qabla dzalik. Sesungguhnya monyet-monyet dan babi-babi sudah ada sebelum itu. Jadi yang menyatakan manusia dari monyet adalah batil, demikian pula yang menyatakan monyet dari manusia juga batil. Sebab kadang-kadang ifrat dibalas tafrit, kadang-kadang tafrit dibalas ifrat, ekstrim dibalas ekstrim. Ketika teori Darwin menyatakan bahwasanya manusia ini dulunya dari monyet, monyet mengalami evolusi, perubahan sedikit demi sedikit selama jutaan tahun, kemudian akhirnya ekornya tambah pendek, jalannya semakin tegak, akhirnya jadilah manusia. Ini batil. Karena jelas disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, bahwasanya Adam diciptakan sendiri oleh Allah, dengan tangannya bahkan. Kemudian Allah katakan, kun jadilah, maka jadilah Adam dari tanah. Sehingga tidak ada sebelum Adam manusia. Dan tidak ada calon manusia sebelum Adam. Adam diciptakan dari tanah dan kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah Adam alaihi salam. Maka teori Darwin batil. Tetapi ada yang membantah teori Darwin, salah. Bukan manusia itu dari monyet, tapi monyet dari manusia, yaitu Yahudi yang dikutuk jadi monyet. Salah juga. Kata Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan tidak. Tidaklah Allah mengadab satu kaum atau mengutuk satu kaum kecuali mereka tidak memiliki keturunan. Maka Yahudi yang dikutuk jadi monyet habis, mati mereka, tidak memiliki keturunan. Sehingga tidak ada monyet turunan Yahudi. Kanat qabla dzalik, adapun monyet-monyet itu sebelum itu sudah ada. Dan kemudian Yahudi dikutuk jadi monyet dan kemudian habis mereka, mati tidak memiliki keturunan. Disebutkan hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qala al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, Qul ya Muhammad hal unabbiukum ay ukhbirukum bi syarrin min dhalik, yani qawluhum lam nara ahla dinin aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum. Kata al-Baghawi, kalimat qul, katakanlah. Ini perintah Allah pada nabinya, wahai Rasul, katakanlah. Maukah aku beritahu kalian tentang sejelek-jelek balasan yang lebih jelek dari yang kalian sebutkan? Yakni ucapan mereka, ucapan musyrikin, ucapan Yahudi, lam nara ahla dinin aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum. Kata mereka, kami tidak dapati, kami tidak pernah melihat ada orang beragama yang lebih jelek bagiannya di dunia dan di akhirat daripada kalian. Kata Yahudi, waladinan syarran min dinikum, tidak aku dapati satu agama yang lebih jelek dari agama kalian. Fadakar jawab bilafzil ibtida, maka datanglah jawaban ini, turunlah ayat ini, katakan wahai Muhammad pada mereka, maukah kami beritahu yang lebih jelek lagi dari itu? Katakan pada mereka, apakah mau aku beritahukan yang lebih jelek lagi? Yang pernah dilaknat, yang dimurkai, yang dikutuk jadi monyet dan babi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, Yahudi sama-sama tahu. Mereka tahu sejarah itu, bahwa nenek moyangnya ada yang pernah diturunkan laknat pada mereka. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Demikian pula mereka tahu sejarahnya, bahwa nenek moyang mereka ada yang dikutuk jadi monyet-monyet dan babi-babi. Mereka tahu. Maka ketika Nabi menjawab seperti itu, hati kecil mereka berkata, ini pasti dari Allah SWT. Karena dia tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak membaca dan tidak menulis. Dari mana mereka dia tahu? Tentang sejarah Yahudi yang dilaknat, dimurkai, dan dikutuk menjadi monyet dan babi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat matubatan, artinya thawaban, pahala, atau balasan, maaf. Balasan, bisa baik, bisa jelek. Nusiba ala tafsir, dia dinasabkan, yang kedudukannya dalam i'rab, mansubu alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirihi. alat tafsir, karena sebagai tafsir dari kata syar. Biasanya dengan pertanyaan syar, apanya mathubatan? Tafsir dari kata syar, jelek, apanya mathubatan, balasannya. Indallahi, di sisi Allah. Man la'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirada wal khanazir. Fal qirada ashabus sabti. Adapun yang dikutuk jadi monyet dan babi adalah yang melanggar hari Sabtu. Dijuluki dengan ashabus sabti. Yahudi diuji oleh Allah Taala dengan aturan tidak boleh keluar hari Sabtu. Tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Enggak boleh cari ma'isyah hari Sabtu. Enggak boleh kerja cari makan di hari Sabtu. Maka mereka bekerja di hari-hari lain, hari Sabtu hari istirahat. Ternyata barakallahu fikum, mereka melihat di hari Sabtu itu ikan sangat banyaknya di pinggir-pinggir pantai. Masya Allah, mereka melihat ikan dengan gembira ria di hari Sabtu. Akhirnya mereka pasang di Jumat malam, diambil malam Ahad, Sabtu malam. Sabtu gak kemana-mana, tapi jaringnya, perangkap ikannya sudah ada di hari Sabtu dari pagi sampai sore. Maka Allah kutuk mereka. Itu yang dikutuk menjadi monyet-monyet adalah ashabus sabti. Sedangkan yang dikutuk menjadi babi-babi adalah kaum Nasrani. Siapa mereka? Hum kuffaru ma'idah. Kuffarul ma'idah Isa alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, anzil, mintakan kepada Rabbmu, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina ila akhiril ayat. Wahai Isa, mintakan pada Tuhanmu, turunkan kepada kami hidangan agar kami jadikan hari itu hari raya untuk orang pertama kali kami sampai orang terakhir kami, agar kami bertambah iman, agar kami begini-begitu. Allah katakan, kami akan turunkan. Ini munazziluha, kami akan turunkan. Tapi awas, siapa yang kufur setelah ini? Maka Allah ancam dengan ancaman-ancaman. Ternyata sudah diberi keajaiban. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Tiba-tiba mereka kufur kembali. Maka Allah laknat menjadi babi-babi. Wa Ali bin Talhah, wa Ali bin Abi Talhah, an Ibn Abbas, anna al-maskhayni kilahuma min ashabis sabt. Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas oleh Ali bin Abi Talhah, berpendapat kedua-duanya ashabus sabti, pelanggar-pelanggar hari Sabtu, yang jadi monyet, yang jadi babi. Fasyababahum musihu qiradatan, yang muda-mudanya dikutuk menjadi monyet. Wa masyayikhuhum, dan yang tua-tuanya musikhu khanazira, dikutuk menjadi babi-babi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa abadat ta'ud, dan yang keempat disebutkan sifat mereka, abadat ta'ud, penyembah-penyembah ta'ud. Wa ja'ala minhum man abadat ta'ud ay ata'a syaitan fima sawwala lahum. Ini orang-orang yang dijadikan ngikut syaitan, dijadikan oleh Allah secara takdir mengikuti ma sawwala lahum syaitan, apa yang dijadikan oleh syaitan sebagai tipu daya mereka ikuti. Berarti mana abadat taghut adalah pengikut-pengikut syaitan. Wa qara'a Ibn Mas'ud wa abadut taghut. Apa bedanya abada dengan abadu? Abadat taghut, penyembah-penyembah taghut. Tapi abadu menjadi orang-orang yang beribadah pada syaitan. Atau wa'abuda wa'abudit taghut dengan dhammah dan dikasrahkan taknya, maksudnya menjadi hamba-hamba taghut, menjadi budak-budak taghut. Wahuma lughatan, dan begitulah bahasa Arab memiliki dua dialek. Abdun bijazmil ba, abdun dengan sukun di ba, dan abud dengan dhammah diba. Dua-duanya bermakna budak-budak. Berarti kita dapatkan tiga tafsir yang juga tidak bertentangan. Yang pertama iya, yang kedua iya, yang ketiga iya. Yang pertama dijadikan sebagai penyembah-penyembah taghut. Yang kedua abadut taghut, mereka menjadi beribadah kepada taghut. Yang ketiga bermakna mereka dijadikan budak-budak taghut, para hamba-hamba taghut. Seperti kalimat sab' dan sab'. Wa qara al-Hasan wa 'abd at-taghut 'ala al-wahid. Al-Hasan membaca ayat ini dengan sukun di ba. Wa ja'ala, jadikan 'abd at-taghut mufrad. Hambanya taghut. Wa fi tafsir at-Tabrusi qara Hamzah wahdahu wa 'abd at-taghut bi dhammil ba wa jarri ta. Disebutkan abudit taghuti, sedangkan yang lainnya membaca wa abadat taghut dengan dinasabkan ba'nya dan difathahkan ta'nya sebagaimana yang ma'ruf dalam mushaf-mushaf kita. Wa qara Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud, demikian dibaca oleh Ibn Abbas, demikian dibaca oleh Ibn Mas'ud, demikian dibaca oleh Ibrahim An-Nukha'i dan juga A'mash dan juga Aban Ibn Taghlib. Adapun Aban Ibn Taghlib membacanya Ubudut Taghut dengan dhammah ain wal ba wa fathid dal wa hafd ta wa Ubudut Taghut. Alhamdulillah, perbedaan qiraah ini tidak membedakan makna. Maknanya hampir sama, penyembah taghut, beribadah pada taghut atau budak-budak taghut. Semuanya maknanya berkaitan. Qala wa hajjatu Hamzah wa hujjatu Hamzah fi qira'atihi wa 'abada at-taghut annahu yahminuhu 'ala ma 'amila fihi ja'ala kanahu ja'ala minhum 'abada at-taghut. Alasan Hamzah membacanya 'abad karena menyesuaikan dengan kalimat ja'ala. Kalau ja'ala itu fi'il membutuhkan maf'ul, maka maf'ul tidak mungkin kata kerja, maka tidak abadu membacanya, tidak pula abada, tapi ubud, benda, yani budak-budak, dijadikan sebagai budak-budak taghut. Karena makna ja'ala adalah khalaqa, Allah ciptakan, Allah takdirkan sebagai budak-budak taghut. Sebagaimana kalimat wa ja'ala dhulumat wa nur. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salat maghrib, bintillahi ta'ala, Allahu ta'ala a'lam bis-sawab.